Mitra bisnis, babak baru kasus Bank Century terus berlanjut dengan telah diumumkannya pandangan akhir fraksi-fraksi yang mayoritas mengatakan telah terjadi pelanggaran dalam kasus Century. Di sisi lain muncul pula beberapa wacana yang mengindikasikan terjadinya politik lobi dan aksi penekanan yang tercermin melalui adanya tawaran jabatan hingga diungkapnya kasus pelanggaran pajak yang melibatkan perusahaan milik petinggi parpol yang secara tegas mengatakan telah terjadi pelanggaran dalam kasus Century. Nah, untuk membahas kondisi ini, segera kita akan temui Quick Yanggi. Pak Quick, ada pendapat yang melihat upaya lobi yang dilakukan pemerintah dan parpol pendukungnya serta pengumuman kasus pelanggaran pajak adalah upaya pemerintah untuk membentengi diri dari serangan kasus Century. Apa pendapat Bapak? Iya betul, kalau menurut pendapat saya begitu. Nah ini kan, kita ini kan semuanya bicara pendapat. Pendapat, keyakinan, yang tidak bisa dibuktikan memang. Baik Pak Quick, setelah pansus DPR mengumumkan hasil penyidikan mereka, langkah berikutnya tentu harus berlanjut ke Mahkamah Konstitusi ya Pak? Iya betul, tapi sebelum itu, sebelum itu kan pansus ini, ini yang tidak pernah berani dipakai oleh mereka. Pansus kan harus menyatakan mosi tidak percaya dulu. Sesudah itu baru diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian kalau memang ya, baru mengajak DPD, lalu terjadi impeachment, pemaksulan. Nah, seperti apa prospek dari keluarnya mosi tidak percaya itu, Pak Quick? Itu banyak yang mengatakan bisa, tetapi kenapa istilah itu belum dipakai? Kenapa takut menggunakan istilah mosi tidak percaya? Dan ketika hal itu muncul pertama kali, mengapa pemerintah seperti kebakaran jenggot? Mengatakan bahwa mosi tidak percaya tidak dikenal di dalam sistem presidensial segala macam. Nah, saya tidak bisa memahami oleh karena apalagi dikaitkan dengan perkataan bahwa kebijakan tidak bisa diadili gitu kan. Loh, siapa bilang? Lalu apa gunanya DPR kalau tidak bisa mengadili? Mengadili itu kan tidak lain daripada memberi judgement, memberi penilaian, memberi sikap gitu kan. Nah, itulah mengadili kebijakan. Pak Quick, jika mosi tidak percaya memang tidak terjadi, apakah ini tanda bahwa pansus sudah masuk angin, Pak? Ya, kalau masuk anginnya saya kira tidak, oleh karena kalau memang masuk angin ya tidak seperti ini. Kesimpulannya fraksi-fraksi tidak seperti kemarin. Cuma mereka merasa dirinya sendiri kurang etis atau tidak tega atau bagaimana, saya nggak tahu. Atau ini imbas dari politik lobi yang transaksional seperti yang telah dilansir beberapa kalangan, Pak Quick? Mungkin juga, mungkin. Transaksional dan lainnya yang belum apa-apa kan sudah kita dengarkan dari beberapa fraksi yang mengatakan, oh tidak ada, maksud pemaksulan itu tidak ada gitu. Banyak partai yang mengatakan demikian. Lucu kan, pemaksulan itu a priori sudah di exclude, tidak akan ada. Demikian, Quick Yanggi. Saya Dinda Natasha.